يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam hari ini kita kembali lagi bisa meneruskan pelajaran kita dalam qiraah Risalah Minhajis Salikin, yang merupakan karya salah satu ulama kita, ulama yang rasikhaina fil ilm, dikenal dalam ilmu agamanya. Beliau Fadilatul Syekh Al-Mufassir Al-Faqih Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah As-Sa'di Rahimahullah. Naam barakallahu fikum. Di mana kita masih dalam pembahasan ataupun qiraah mengenai biografi beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah As-Sa'di Rahimahullah. Sebelum melanjutkan, apa di antara perlunya kita membaca biografi para ulama? Dan sebelumnya mohon ada ikhwah yang menertibkan anak-anak biar bisa mendapat faedah. Siapa kira-kira? Jazallah khairan. Biar dikondisikan. Barakallahu fikum. Hendak ya Aba Fadl, apa pentingnya kita membaca biografi para ulama kita? Lebih barakallahu fik, khairan jazallah. Untuk kita mengenal dan mengetahui beliau dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita bisa mencontohnya. 6. Jawaban yang benar, pentingnya kita mengenal siapa guru atau masyayikh atau muallif sebuah kitab yang akan kita baca. Kenapa? Dikarenakan prinsip ahli sunnah wal jamaah, as-sanadu indi minad din, fanduru amman ta'khudhu dinakum. As-sanad, urutan periwayatan ilmu. Dari siapa engkau mengambil di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, termasuk bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu, dari siapa engkau mengambil ilmumu. Apa maksudnya? Kata Ibn Sirin, kanu la yasaluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah, sa'alu anil isu'ilu anil isnad. Dahulu tidak ditanya, siapa gurumu? Namun setelah terjadi fitnah perpecahan, munculnya pemikiran-pemikiran menyimpang, maka ditanyalah, coba bagaimana sanadmu, yakni urutan dari siapa engkau mengambil. Sehingga dari sini penting kita mengenal ulama ataupun muallif yang akan kita baca kitabnya sebelum masuk pada somimil kitab, yaitu kandungan daripada kitab. Yang lainnya indak-indak ya Naam Aba Salman. Lebih bersemangat beramal saleh dari sisi mana? Barakallahu fikum. Dari yakni supaya lebih terdorong motivasi kita melakukan amalan saleh, dari sisi melihat perjuangan ulama kita yang ternyata hampir rata-rata tidak lepas dari yang namanya ujian hidup. Nah, hampir tidak lepas dari ujian hidup. Bahkan Syekh di sini beliau mengalami ujian hidup sejak kecilnya. Nah, ternyata tidak menghalangi beliau menjadi seorang ulama kibar. Barakallahu fikum. Dan kita kalau melihat ternyata belum seberapa ujian yang menimpa pada kita. Nah, barakallahu fik. Yang lainnya indak ya Aba Bian. Indak ya Aba Bian. Indak ya. Abu Abid ya. Abu siapa enaknya antum? Abu Bian ya. Wallahu a'lam. Indak ya. Khairan cela indak ya Ba Ayun. Kita bisa mencontoh akhlak beliau. Thayyib. Di antaranya juga yang belum disebutkan telah kita sampaikan di Aba Alif. Barakallahu fikum. Yani di antara sebab istiqamah kita membaca sirah para ulama kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan dari apa yang tersisa dari mukaddimah mengenai biografi beliau. Qala rahimahullah, masih dalam akhlak beliau. Wa kana yastami'u ila nushin nas waqti rahatihim. Dan adalah beliau rahimahullah orang yang mau mendengar nasihat dari manusia. Dan iktirahatihim, yakni masukan-masukan yang membangun. Beliau mendengar nasihat dari manusia tidak merasa benar sendiri. Dan bukanlah orang yang jabbar menolak nasihat. Namun beliau orang yang menerima nasihat. Bahkan mau menerima iktirahat. Yakni masukan-masukan yang membangun. Faya'khudhuha ma'khadhal jad. Dan beliau menerima dan mengambilnya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Bukan menerima di luarnya, di dalamnya muntuk-muntuk, tidak. Nah, kadangkala orang ketika dinasehati di hadapan orang yang nasih, dia na'am, ia menerima kebaikan seterusnya, ternyata di belakang mereka barakallahu fikum mencela, mencemooh dan mencerca. Sebagaimana sya'an hizbiyin, dikala dinasehati oleh para ulama, di hadapan para ulama tatkala muhakamah, mereka na'am, mereka aba qabul, namun di belakang komentar, siapa Syekh Fulan, rajulun nam fi sinil kabir, seorang yang sudah tua, haulahu ashabul fitan, dikelilingi oleh orang-orang yang suka memfitnah dan seterusnya. Kenapa tidak disampaikan di hadapannya? Nah, berbeda dengan para ulama kita, betul-betul menerima nasihat. Betul-betul menerima nasihat sehingga nampak dari mereka para ulama kita, seandainya tergelincir dalam tulisan-tulisan, mereka segera membuat tarojuat. Membikin yakni revisi-revisi dan pernyataan kembali kepada al-haq. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita. Seperti beliau Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menulis kitab tarajuat beliau terkait dengan beberapa hal yang beliau na'am barakallahu fikum kembali dari tashih ataupun tat'ifnya. Barakallahu fikum. Qala wa yataqabbaluha bisadrin rahab, dan beliau menerima nasihat tersebut dengan dada yang jembar, dengan dada yang lapang. Nah, contohnya Ja'ahu ahadus salihin, datang seorang yang dia itu saleh. Fa asyara alaihi bi an yad'a mukabbirat as-saut fil masjid. Naam, datang seorang yang saleh kepada beliau, maka memberikan isyarat atas beliau, yakni masukan usulan untuk yad'a mukabbirat as-saut, untuk memasang pengeras suara di masjid, mikrofon semacam itu. Dalam rangka apa? Liyasma'an nasan nida'a wal khutbata bila'ana, supaya manusia bisa mendengar azan dan khutbah tanpa susah payah. Harus kecil banget suaranya. Nah, demi. Ini beliau barakallahu fikum. Wa bayyana lahu fawaid hadas sani', dan orang soleh tersebut menerangkan kepada beliau, menjelaskan faedah-faedah adanya mukabbirus saut. Nah, bersamaan fadilatul syekh, dahulu mungkin suaranya kecil, tidak terdengar dan tidak senang untuk didengar. Nah, namun ternyata barakallahu fikum, beliau dinasehati seperti diberikan masukan yang membangun seperti ini. Syarahallahu sadra syekh, Allah memberikan kelonggaran dada syekh. Wa syakkara nasiha, dan berterima kasih kepada orang yang memberikan nasihat tersebut. Wa wa'adahu an yutimma maqtarahahu khilalal usbu', dan beliau berjanji untuk menyempurnakan apa yang telah diberikan masukan yang membangun tadi, khilala usbu', sekitar seminggu lah kurang lebih. Seminggu kemudian dipasang. Fakana syekhu awalu man adkhala hadzal jihaz ila masjidi baladihi. Dan adalah syekh rahimahullah, beliau tergolong orang yang pertama kali memasukkan mukabbirus saut, mikrofon, ke negerinya. Nah, tidak mengenal. Primitif banget, tidak. Nah, namun barakallahu, demikianlah. Sebagaimana dahulu Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Imam Muqbil Rahimahullah, di sana beliau ditawarkan, artinya di sini tetap ada nazar. Ada nazar yang perlu diperhatikan. Beliau dahulu di awal datang pulang ke negerinya, di mana beliau dalam kaset yang kita dengar dari pernyataan beliau adalah tidak punya keinginan pulang ke negerinya. Karena negeri yang penuh dengan hizbiyin, penuh dengan kerusakan akaid dan sebagainya. Syiah di mana-mana, sufiyah pun memenuhi. Beliau mengatakan, aku sampai bingung dari apa aku memulai. Namun ternyata beliau dengan penuh ketawaduan, dengan penuh ketawakalan kepada Allah, memulai dari anak-anak. Diajari anak-anak di sebuah masjid yang sangat kecil, yang dikenal dengan istilah Masjidul Waton. Masjid ada di dukuh namanya Waton. Dukuh Waton, masjidnya kecil. Kecil, sempit, kita lihat mungkin gak sampai seperempatnya masjid ini. Nah, gak sampai seperempat ruangan dalam ini. Nah, bisa dibayangkan kecil. Nah, sudah demikian diajari anak-anak mereka. Hingga akhirnya orang tua pun terkena dakwahnya. Anak-anak berubah dari sisi berpakaian, dari sisi beradab, dan seterusnya. Akhirnya tetua-tetua tersebut mengusulkan, bagaimana kalau kita pindah saja masjidnya ke tempat yang lebih luas, ke tempat yang lebih besar. Beliau menyetujui. Beliau menyetujui dalam kondisi, ya, namanya Yaman, di sekelilingnya Syiah dan seterusnya. Ahlussunnah masih dimusuhi ketika itu. Namun beliau dengan hikmah barakallahu fikum, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Yaman seluruhnya akhirnya mengenal sunnah. Yang dahulu sholat Allahu Akbar mursil, tangannya lurus. Setelah dakwah beliau sampai di pasar-pasar, sampai di pelosok-pelosok, kita melihat orang sudah sholat, Allahu Akbar, bersidakep. Dengan sebab apa? Dengan sebab barokah yang Allah berikan dengan dakwah beliau. Setiap orang yang datang, beliau ajari dengan serius, hingga akhirnya keluar dari situ mereka bisa mendakwahkan apa yang mereka dapatkan di Diyar Dammaj, ya Diyar Darul Hadis Dammaj Al-Khair, yang Allah semoga mengembalikan dan juga menghidupkan kembali dakwah sunnah di sana. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmullah, artinya di sini menerima nasihat dan masukan yang membangun. Yang membangun. Adapun iktirahat yang sifatnya adalah celaan atau justru merugikan dakwah dan seterusnya, tentunya hal seperti ini tidaklah perlu dihiraukan. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini Syekh rahimahullah diterangkan di sini, yukirullahu bil fadli man kana munsifan idza qala qawlan kana bil qawli amsala. Naam. Yani dipuji beliau, yukirullahu bil fadli man kana munsifa, yaitu akan ditetapkan baginya kemuliaan yang bertambah bagi orang yang munsif. Maknanya munsif, dia mau memberikan masukan dan menerima masukan. Dia menerima usulan dan dia pun bisa berusul. Yang jelas yang jadi patokan munsif adalah al-haq. Yang mana sifat seorang munsif, kata para ulama, kataba ma lahum wa ma alaihim. Dia akan menulis apa yang menjadi pembela bagi dia dan menulis apa yang menjadi kritikan atasnya. Ini istilah. Maksudnya menerima masukan yang membangun. Maksudnya orang tersebut bisa memberikan usulan-usulan perbaikan. Nah, baik yang sifatnya diniyah, khuluqiyah, ataupun juga ibadah. Naam. Ini demikian. Maka diterangkan dalam syair, yuqirullahu bil fadli man kana munsifa idza qala qawlan kana bil qawli amsala. Orang yang munsif idza qala qawlan, apabila dia berbicara dengan ucapan apapun, kana bil qawli amsala, maka terbukti dengan ucapan yang dia ucapkan tadi, amsala, orang yang paling depan yang melaksanakan. Ini barakallahu fikum. Qala waqad hudditsu. Naam. Dan sungguh telah diceritakan padaku. Yani siapa hudditsu di sini? Beliau Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam. Naam. Beliau menerangkan, aku telah diceritakan padaku, ana ahada talamidhihi, bahwasanya salah seorang dari talib beliau, murid beliau, ro'ahu ba'da mautihi, ini bermimpi setelah wafatnya beliau. Maka fasa'alahu amma sona'allahu bihi. Maka si orang tadi yang bermimpi bertanya kepada Syekh, apa yang Allah berikan kepada engkau? Maka fabasyara bi khair, maka diberitakan gembira tentang kebaikan. Wa qala lahu bima nilta dzalika, maka ditanya kepadanya, bagaimana anda bisa meraih hal yang demikian? Qala, ini penting, bihusnil khuluqi fahani'an lahu, yani dengan sebab husnil khuluq. Naam. Dengan sebab husnul khuluq, atau di sini qala lahu, maka dia bertanya kepada, naam, di sini barakallahu, kita ulangi, ada salah seorang tilmidnya bermimpi setelah wafatnya syekh. Fasa'alahu amma sona'allahu bihi. Maka si tilmid tadi bertanya dalam mimpi tadi mengenai apa yang Allah perbuat baginya. Allah berikan kepadanya, fabasyara bi khair, maka syekh memberitakan tentang kebaikan. Wa qala lahu, memungkinkan kepada tilmid, fa'ilnya. Maka tilmid tadi bertanya kepada syekh, bima nilta dzalik, dengan sebab apa engkau meraih hal yang demikian? Faqala bihusnil khuluq, dengan sebab akhlak yang baik. fahani'an lahu, maka kebahagiaan bagi beliau. Falaysa fi mizanil mu'minin syai'un athqala yaumal qiyamati min husnil khuluq kama akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka falaysa fi mizanil mu'min, tidak ada dalam timbangan kebaikan seorang mukmin syai'un, sesuatu pun athqala, yang lebih berat pada hari kiamat nanti daripada husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, yani afdhalul mu'mini akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Telah kita sampaikan sebelumnya dalam majelis, yakni kalau berbicara tentang husnul khuluq, jangan yang terbetik sekedar muamalah dengan manusia. Ini banyak dari kalangan muslimin ghalata fi fahmil husnil khuluq, keliru dalam memahami konsep akhlak yang bagus. Nah, sebagaimana mereka orang-orang hizbiyin yang mereka lali dari akidah as-sahihah sering menyerang dengan alasan husnul khuluq, afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling bagus dan paling sempurna imannya, orang yang paling bagus akhlaknya, sehingga dakwah mengenai akhlak harus kita kedepankan. Harus kita kedepankan. Kita harus bermuka manis kepada manusia. Kita tidak boleh mencela manusia. Kita tidak boleh begini-begini. Akhlaknya harus bagus. Bagaimana akhlak Anda dengan Allah? Oh, itu bagian akidah, bukan akhlak. Ini keliru besar. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, di mana beliau membuat bab khusus tentang husnul khuluq, tentang akhlak. Maka dalam artinya, dalam makna beliau menyatakan, waqad ghalata katsirun minal mu'minin, telah keliru besar sebagian besar kaum mukminin yang dengan mengatakan anna husnal khuluq khasah bi muamalatin nas, bahwasanya husnul khuluq ini khusus pembahasan dengan muamalah dengan manusia. Bukankah kita membaca dalam surat Ali Imran, illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, tidak akan baik umat ini kecuali dengan ada hubungan dengan Allah dan hubungan tali dengan manusia. Sehingga dari sini, yang namanya akhlak yang baik itu mencakup dua muamalah. Yang pertama, muamalatul abdi billah aw ma'allah, yakni muamalahnya hamba dengan Allah atau bersama Allah. Bagaimana muamalah kita kepada Allah? Naam. Dan yang kedua adalah barakallahu fikum muamalatuhu ma'an nas, yakni muamalah dia bersama manusia. Naam, muamalah dia bersama manusia. Adapun muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan beliau terangkum dalam tiga perkara. Terangkum dalam tiga perkara. Yang pertama, la tasdiqu ma akhbara bihi, membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah ataupun larangan ataupun berita-berita tentang yang terdahulu atau yang akan datang. Dia benarkan, diterimanya dengan penuh pembenaran. Ini yang pertama, karena datangnya dari Allah. Yang kedua, imtithalu ma yaqtadihi, yakni melakukan, mewujudkan apa yang menjadi konsekuensinya dari membenarkan berita berupa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah tahammul. Kita menanggung, bersabar di dalam menjalani musibah-musibah di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ini muamalah kita kepada Allah. Jangan sampai bersuudzon terhadap Allah. Nah, ya Allah, kenapa ya? Aku dulu kalau mikir dunia cepat, ini mikir agama lambat, padahal aku sudah kepengin tobat. Ya. Sebagai misal, padahal aku sudah kepengin tobat, kenapa sih? Kenapa? Muamalah dia kepada Allah baik. Bagaimana? Oh, mungkin Allah ingin melihat kejujuranku. Ya. Kesungguh-sungguhanku di dalam kembali. Kalaulah dunia saja yang Allah peringatkan kita mampu bersabar, telaten. Nah. Ya, orang yang sungguh-sungguh dunia kan gitu. Susah digeluti, disabari, ditekuni hingga akhirnya diraih. Karena hatinya tidak ingat kepada Allah, kene aku ora sabar, kene aku ora telaten, kene aku ora bakal kayak gini. Tidak bisa dimengatakan alhamdulillah Allah telah menanamkan padaku kesabaran. Seterusnya. Nah ini. Sementara dunia sabar. Akhirat keputusan Allah dia kurang sabar. Nah berbeda kalau dia mengetahui hakikat ibadah. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah apapun bentuknya. Apakah ucapan, perbuatan, meninggalkan dan seterusnya, dia akan niatkan ibadah segala susah payahnya menjadi nilai ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua, yang ketiga. Bersabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dan musabarah. Dan terus di atas kesabaran. Itu muamalah kita kepada Allah. Termasuk diantaranya bertauhid. Jadi tauhid itu akhlak yang paling mulia. Bagaimana tidak? Adalah orang yang paling mulia akhlaknya para nabi dan rasul. Dan mereka orang yang paling bersabar di dalam mendakwahkan tauhid, di dalam mengamalkan tauhid, di dalam mempertahankan tauhid walaupun apa yang terjadi. Kenapa? Karena ini akhlak manusia. Walaupun dicela manusia. Walaupun dituduh oleh manusia. Walaupun ini dan itu. Nah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya. Melainkan karena beliau mendakwahkan tauhid. Tidaklah dimusuhi melainkan mendakwahkan tauhid. Demikian pula tidaklah ahlus sunnah. Dan orang-orang yang di atas sunnah. Dimusuhi oleh kaumnya, persamaan mereka itu di atas al-haq, melainkan karena dia di atas tuntunan. Dia di atas tuntunan. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala berfirman, dalil yang menerangkan demikian, Allah berfirman dalam surat Al-Buruj. Allah berfirman, wama nukimu minhum, apa? Wama nukimu minhum illa, ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa. Tidaklah mereka dimusuhi. Melainkan dikarenakan mereka beriman. Kepada Allah al-aziz yang maha perkasa. Tidak butuh kepada makhluknya al-hamid yang maha terpuji. Sehingga di sini ini yang harus kita ingat. Al-Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Yani barakallahu fikum ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu tujuan yang tidak akan tercapai. Nah, namanya manusia sifatnya diberi hati ngerokoh rempela. Nah, jadi ghayatun la tudrak. Kamu itu mbokia jangan begini-begini. Nah, kita ikuti. Kamu jangan begini, ya kita ikuti. Ternyata masih hingga akhirnya kau tinggalkan sunnah. Kau tinggalkan al-haq, barulah mereka ridho. Nah, sehingga Allah mengingatkan, wala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau ikuti para pendusta itu. laddu waddu lautut hinun fanut hinun. Yang mereka sangat menginginkan lautut hinun kalau engkau mau bermudahana mengalah demi dunia, mengalahkan agama demi dunia, fanut hinun, maka kami pun nanti akan ikut agama kalian. Ini rayuan-rayuan mereka. Lah di sini Syekh rahimahullah, kita mengambil pelajaran dari Syekh, husnul khuluq, yakni dengan Allah berupa tadi, membenarkan, yakni berita Allah, mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan, serta bersabar di dalam menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan maknanya, tidak pernah kita mengindahkan pertimbangan dengan melihat kondisi manusia. Termasuk yang Allah perintahkan adalah berdakwah dengan cara hikmah. Menyampaikan tidak yang penting Allah ridho. Allah tidak ridho kecuali apa yang dicontohkan Rasul. Sehingga dari sini pentingnya kita terus meningkatkan eksistensi belajar. Pentingnya kita meningkatkan eksistensi belajar. Kenapa demikian? Hingga kita betul-betul mengetahui bagaimana metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Tidak sekedar hamasah semangat tanpa adanya bimbingan. Tidak sekedar hifat hafalan tanpa adanya pemahaman yang lurus. Tidak sekedar yang penting perbendaharaan tanpa adanya amalan yang sesuai dengan ilmu. Namun semua itu dituntut kita semangat harus terbimbing. Kita memiliki hafalan harus punya pemahaman. Dan kita mengantongi ilmu harus diamalkan. Barakallahu fikum. Di sini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang menyebabkan beliau mendapatkan derajat yang paling tinggi. Ini cukup kita baca di malam hari ini. Karena mempertimbangkan di sana banyak daripada anak-anak kita yang sedang liburan. Dan walhamdulillah bukan maknanya liburan KBM anak-anak berarti libur tolabul ilmi. Tidak. Kenikmatan dikala kita bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tidaklah menjadikan beliau betah di dunia ini. Kecuali diantaranya adanya majalisul ilm. Adanya majalisul ilm. Laulal jihad wa talabul ilmi, kalaulah bukan jihad dan talabul ilmi, beliau itu enggan hidup di sini. Nah inilah harapan yang paling besar untuk menjadikan kita banyak timbangan amal kebaikan. Sehingga barakallahu fikum, bersemangatlah dalam talabatul ilm, mengisi waktu-waktu kita dengan ilmu agama, yakni seputar mempelajari, seputar menghafal, seputar mengamalkan dan mendakwahkan. Itulah yang hendaknya dilakukan oleh mereka para thalabatul ilm. Jangan sampai barakallahu fikum karena keteledoran kita Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat yang besar ini. Wa ma kanallahu mughayyira ni'matan an'amaha 'alal ibad hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidaklah akan mengangkat sebuah nikmat yang dahulu telah Allah tetapkan bagi hamba sehingga hamba tersebut merubah dirinya sendiri. Nikmat thalabatul ilm, nikmat yang agung yang tidak bisa dirasakan kecuali mereka yang mempelajarinya ikhlas. Mempelajari ikhlas, jangan sampai nikmat yang sudah kita rasakan ini Allah angkat dengan sebab kita tidak mau mencari ilmu. Ini barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.